Mengapa adik kulihat sekali ini wajahmu tampak termenung tiada berseri? Apakah gerangan sedang kau pikirkan? Janganlah kau malu, coba terangkan. Hati siapa yang takkan menjadi sedih sebab akhir cintamu jadi begini? Jikalau ku tahu sejaklah dahulu, takkan ku curahkan cintaku padamu. Apakah maksudnya ku tak mengerti? Coba lihat siapa buktinya ini. Jangan cepat marah, ku kan jelaskan. Ku tahu kau sudah punya simpanan. Jangan cepat percaya orang, hanya ingin merusak kebahagiaan. Mulai saat ini kitalah berjanji untuk selamanya, sehidup semati. Apakah maksudnya ku tak mengerti? Coba lihat siapa buktinya ini. Jangan cepat marah, ku kan jelaskan. Ku tahu kau sudah punya simpanan. Jangan cepat percaya hasutan orang, hanya ingin merusak kebahagiaan. Mulai saat ini kitalah berjanji untuk selamanya, sehidup semati.